si Pojita magina ang kaburane tulimu ewasi gande. Cepok memang riweni tudah potiku magimu terima rena engkana burane solo mualai mi kasih buku rupaku mutari mai dutaku mi tahu mori ambekmu bata memang primula si Pojita magina engka burane tulimu ewasi gande. Pale Andri muwe wasi Pojilade na sampe apa jajamu na tarimai dutaku upatong ki mapedi upatong ki masara sabak si dipapilemu si dipapile ambomu beneng eta palampurenga rimula mapojiku alena kasih tema pedi iya tema sesekale cepok memang riweni udah poti magimu terima rena engkana burane solo pale Andri muwe wasi Pojilade na sampe apa jajamu na tarimai dutaku upatong ki mapedi upatong ki masara sabak si dipapilemu si dipapile ambomu beneng eta palampurenga rimula mapojiku alena kasih tema pedi iya tema sesekale bata memang rimula si Pojita magina engka burane tulimu ewasi gandeng.